Ikhwan fillah azakumullah, kita adakan imtihan kitab Ad-Durs An-Nafisah fi Bayani Mutammim Al-Ajrum, ya. Materi tentang al-mafail, pembahasan tentang macam-macam maf'ul. Naam. Soal awal, nasibul maf'uli bi, nasibu al maf'uli bi nau'ani, udhkurhuma. Nasibul maf'uli bi nau'ani, udhkurhuma. Amil yang menasabkan maf'ul bi ada dua macam, sebutkan. As-su'alu ats-tsani, soal yang kedua. Yuhdhafu an-nasibu lil maf'uli bih wujuban. Yuhdhafu an-nasibu lil maf'uli bih wujuban. Fi ba'dil umuri. Fi ba'dil umuri, udhkur salasatan minha. Yuhdhafu an-nasibu lil maf'uli bih wujuban fi ba'dil umuri. Udhkur salasatan minha. Amil yang menasabkan maf'ul bih wajib dibuang di sebagian perkara. Sebutkan tiga darinya. Nah, tiga saja, ya. As-su'al ats-tsalits. Al-maf'ul mutlak bin nabari ila fa'idatihi salasatu anwa'in. Al-maf'ul mutlak bin nabari ila fa'idatihi salasatu anwa'in. Udhkur المفعول المطلق بالنظر إلى فائدته ثلاثة أنواع اذكر مفعول مطلق jika dilihat dari fungsinya atau faedahnya ada tiga macam sebutkan. السؤال الرابع السؤال keempat قال تعالى فجلدوهم ثمانين جلدة فجلدوهم ثمانين جلدة ما إعراب الضمير وثمانين وجلدة ما إعراب الضمير وثمانين وجلدة Allah Ta'ala berfirman fajriduhum samanina jaldatan. Apa kedudukan i'rab dhamir yakni hum kemudian samanina kemudian jaldatan? Jadi ini ada tiga jawaban ya. Kedudukan i'rabnya hum, kedudukan i'rabnya samanina, dan kedudukan i'rab jaldatan. السؤال الخامس soal yang kelima asmaul makani asmaul makani la yunsabu minha la yunsabu minha alal maf'uli fihi illa thalathatu anwa'in, illa thalathatu anwa'in. Udkur asma'ul makani la yunsabu minha alal maf'uli fihi illa thalathatu anwa'in. Udkur isim yang menunjukkan arti tempat tidak boleh dinasabkan menjadi maf'ul fi kecuali tiga macam. Sebutkan. As-su'alu as-sadis, soal yang ke-6. Yustartu li jawazi nasbil maf'uli min ajrihi khamsatu syurutin. Yustartu li jawazi nasbil maf'uli min ajrihi khamsatu syurutin. Udkur yustartu li jawazi nasbi al-maf'ul min ajli khamsatu syurutin. Udkur ada 5 syarat agar boleh menasabkan maf'ul min ajlih. Sebutkan. As-su'al as-sabi, soal yang ke-7. Ismun mansubun yudkar ba'da wawil ma'iyah. Ismun mansubun yudkar ba'da wawil ma'iyah dibayani man fa'ala ma'ahu al-fi'lu. Yusamma bimada ismul mansubun yudkaru ba'da wawil ma'iyati libayani man fa'ala ma'ahu al-fi'lu. Yusamma bimada ma'al mithali isim nasab yang disebut setelah wawu ma'iyah untuk menjelaskan keikutsertaannya dengan fi'il disebut apa. Beri contoh ma'al mithal. As-su'alu ats-tsamin, soal yang ke-8. Qala ta'ala wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i. Ma'i'rabu maqa'ida. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i. Ma'i'rabu maqa'ida. As-su'alu at-tasi', soal yang ke-9. Qala ta'ala walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil. Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil. Ma'i'rabu ba'dha walau taqawwala alaina ba'dal aqawil ma'i'rabu ba'dha. السؤال العاشر قال تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ. مَا إِعْرَابُ أَمْرَكُمْ مَا إِعْرَابُ أَمْرَكُمْ. طيب فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ. Apa i'rab amrakum? Kedudukan i'rab amrakum. Baik, saya kasih kesempatan untuk mengevaluasi jawaban 5 menit saja. Waktu kurang 4 menit. Waktu kurang 2 menit. Waktu kurang 1 menit. Waktu kurang 30 detik. Tayyib barakallahu fikum. Waktu habis. Kita koreksi bersama-sama, ditukar dengan temannya ya. Taib, yang tertib, yang amanah, ditotal dengan benar ya, dikoreksi dengan benar. Nah, as-su'alul awal. Nah, nasibul maf'ul bih naw'ani udhurmah. Yang menasabkan maf'ul bih ada dua macam, sebutkan. Al-fi'lil muta'addi ma ya'malu amala fi'lil muta'addi. Nah. Fi'il muta'addi dan ma ya'malu amalal fi'il muta'addi, yang beramal seperti fi'il muta'addi ya. Kalau dijawab syibhul fi'il muta'addi, na'am, sahih, boleh. Atau kal fi'il muta'addi, ya enggak masalah. Nah, ya. Kalau dijawab dua-duanya 10, kalau dijawab salah satu 5, tidak dijawab dua-duanya 0. Yukhdafu an-nasib lil maf'ul bih wujuban fi ba'dil umur, udhkur salasatan minha. Amil yang menasabkan maf'ul bih wajib dibuang di sebagian perkara. Sebutkan 3 saja darinya. Al-awwal fil amsal, al-thani fil igra, al-thalis fi tahdhir, al-rabi fil na'ti al-maqtu'ah, atau fil nu'ud al-maqtu'ah, atau fil na'ti al-maqtu'. Fi al-munada, fi al-ism al-mashghul anhu, atau fi al-istighal ya. Baik. Kalau ada 3 di antaranya betul ya. Sebutkan 3 saja tadi itu. Kalau disebut 3, 10. Kalau disebut cuma 2, ya, 8. Kalau nyebutnya cuma 1, 5. Enggak nyebut sama sekali, 0. Atsalits al-maf'ul mutlaq bin nadhar ila fa'idatihi thalathatu anwa'. Udhkur maf'ul mutlaq jika melihat, jika dilihat dari faidahnya atau fungsinya, ada 3 macam. Sebutkan. Litaukid, linau, liladad, atau ditambahi mu'akid li'amiri, boleh. Al-mubayyin linau il'amil, al-mubayyin li'adadil amil, boleh. Kalau diringkas li taukid atau li takid, li bayani nau, li bayani adat, boleh. Betul. Kalau 3-nya disebut 10. Kalau nyebut cuma 2, 8. Nyebut cuma 1, 5. Enggak bisa nyebut semua, 0. Rabi qala ta'ala fajriduhum 80 jaldatan. Ma'i'rab dhamir wa 80 wa jaldatan, ad-dhamir maf'ul bi, 80 maf'ul mutlaq. Jaldatan tamyiz. Kalau bisa menjawab 3-3-nya tadi 10. Kalau cuma bisa 2, 8. Kalau cuma bisa 1, 5. Kalau enggak betul semua, 0. Al-khamis asma'ul makan la yusabu minha alal maf'uli fih illa thalathatu anwa. Udhkur isim yang menunjukkan makna tempat tidak boleh dinasab menjadi maf'ul fi kecuali 3 macam. Sebutkan. Naam. Al-asma' al-mubhamat. Al-Maqadir Mustaq min Masdari Amidi. Naam. Kalau dijawab tiga, tiganya sepuluh. Jawabnya cuma dua, delapan. Jawab satu, lima. Gak jawab sama sekali, kosong. As-sadis yustaratu li jawazi nasbil maf'ul min ajli khamsatu syurut. Udgur, ada lima syarat bisa menasabkan maf'ul min ajli. Sebutkan. Al-awwal ayakuna masdaran. As-sani ayakuna qalbiyan. As-salis ayakuna sababan lima qablahu atau illatan lima qablahu, boleh. Rabi ayat takhida ma'amidhi fil waqti. Al-Khamis ayat takhidah ma'amili fil fa'il. Nah, kalau bisa menjawab lima-limanya, sepuluh. Kalau menjawab cuma empat, delapan. Kalau menjawab cuma tiga, enam. Kalau menjawab cuma dua, empat. Kalau menjawab cuma satu, dua nilainya. Berarti satu poin itu dapat dua angka, ya. Nah, as-sabi ismun mansub yudkar ba'da wawil ma'iyah libayani man fa'ala min fi'lu yusamma bimada ma'al mithal. Isim nasab yang disebutkan setelah waw ma'iyah untuk menjelaskan keikutsertaannya dalam perbuatan disebut apa? Al-maf'ul ma'a. Contohnya ja'al amir wal jaisa. Nah, atau yang semisalnya. Kalau bisa menyebut nama maf'ul ma'a, bisa memberi contoh yang benar 10. Kalau hanya bisa salah satunya 5. Kalau dua-duanya enggak dijawab, kosong. Tsamin qala ta'ala wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i. Ma'irabu maqa'ida maf'ul fi. Kalau dijawab dharaf, boleh. Jawab maf'ul fi, boleh. Atasi qala ta'ala wala taqawwal alaina ba'bal aqawil ma'irabu ba'ba maf'ul mutlak. Al-ashir qala ta'ala fa'ajmi'u amrakum wa syurka'akum ma'irabu amrakum maf'ul bi. Maf'ul bi. Baik. Di koreksi ya. Ingin pas